Perjuangan dan doa seorang ibu untuk saya telah mengantarkan saya ke pintu karir perjalanan hidup. Saya tidak akan menyia-nyiakan perjuanganmu, Ibu. Saya berjanji akan mengejar dan meraih kesuksesan untuk menjadi penyanyi dangdut terkenal. Tentunya akan kuhadiahkan untukmu, Ibu. Adikku pandang Paras melati disanggul jelita, berparas melati.